Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan, aku menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ansahu ba'dan, tidak akan aku pernah lupakan setelahnya. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika mendapatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk menghafalnya dan tidak pernah untuk melupakannya, walaupun dengan makna tidak persis lafadznya, tapi dengan maknanya jelas. Itu akan lebih mudah. Inilah yang perlu kita contoh, kita tauladani. Jangan sama sekali mendengar hadis dari telinga kanan, habis itu keluar dari telinga kiri, selesai sudah begitu saja. Lah. Yang terbaik ketika kita mendengar, kita fahami, lalu kita hafalkan. Meskipun hanya dengan makna. Inilah yang ditauladankan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5000 lebih hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dalam keadaan beliau mengatakan bahwasannya tidak ada satu seorang sahabat pun yang lebih banyak mendapatkan dan menghafal hadis dari aku, dari Abu Hurairah, illa kecuali Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kecuali sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Li'annahu yaktub. Karena Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dia menulis. Wa ana lam aktub. Adapun saya, Abu Hurairah, tidaklah menulis. Tetapi apa? Semata-mata menghafalkannya. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dan menulis segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin Al-As menulis semua apa yang terucap dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai suatu ketika ada orang yang menghardik atau menegur beliau. Taktubu kulla syai'in, engkau menulis segala sesuatu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, bahwasanya Rasulullah sallam juga yatakallam, berbicara fil ghadab, ketika marah dan juga ketika sedang tidak marah. Kau menulis semuanya. Maka ketika itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma berhenti menulis kecuali yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wasiat, berupa ilmu dan seterusnya. Berhenti ketika ditegur. Dan melihat hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum. Kenapa engkau berhenti menulis? Padahal sebelum ini engkau menulis segala sesuatu yang terucap dari lisanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum menjelaskan, wahai Rasulullah, saya tadinya menulis segala sesuatu, tetapi ternyata ada orang yang mengatakan demikian-demikian. Engkau berbicara fil ghadab, ketika marah dan ketika ridha. Maka aku menulis pada saat-saat tertentu saja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yakhruju min hadza illa al-haq. Tidaklah keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali apa? Kebenaran, al-haq. Maka semenjak itulah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma kembali menulis segala sesuatu. Ya. Dan di antara hadis yang beliau riwayatkan dan beliau katakan, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan, aku menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis, lam ansahu ba'd, yang tidak akan pernah aku lupakan setelah ini. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna awwalal ayat khurujan, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang besar, khurujan, yang pertama kali keluar, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya dari arah barat. Wa khurujud dabbah 'alan nasi duhan, dan juga munculnya, keluarnya binatang dabbah di hadapan manusia, duhan, di waktu duha. Lalu kata Rasulullah SAW, fa'ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal-ukhra ala ithriha qariban. Kata Rasulullah SAW, fa'ayyuhuma, maka salah satu dari keduanya, apa itu? Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, dari arah barat. Wa khurujud daba 'alan nasi duhan, dan juga apa, munculnya binatang daba. Fa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha, salah satunya akan muncul terlebih dahulu sebelum apa, yang lainnya. Wal ukhra, adapun yang satunya, ala ithriha qariban, akan muncul sejenak setelah munculnya apa, salah satu dari tanda tersebut, yakni saling beriringan. Ya. Di sini ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna awwalal ayat khurujan. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat al-kubra yang besar, khurujan, yang pertama kali keluar adalah apa? Tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Padahal kita tahu, ya, disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, ya, bahwasanya tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi tiga, ada yang menyebutkan terbagi menjadi dua. Yang terbagi menjadi tiga, mereka menyebutkan yang pertama adalah tanda-tanda kiamat yang telah muncul di masa lampau. Seperti apa? Diutusnya Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW. Terus yang kedua adalah munculnya tanda-tanda kiamat, ya, di waktu lampau telah datang dan masih terjadi hingga saat ini. Apa diantaranya? Diantaranya adalah banyaknya fitnah, tadharul fitan, takthurul fitan, dan juga apa? Barakallahu fikum, ya, yakthuru az-zalazil, banyaknya gempa bumi. Telah lampau dan masih terus ada sampai sekarang. Munculnya dajjaluna kadzabun, dajjal-dajjal ban dusta. Ya. Bahwasanya jumlah mereka ada apa? Qarib min salazin, ya, sekitar 30 orang. Kulluhum yas'am annahu Rasulullah. Semuanya mengaku bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Ini telah lalu dan masih apa? Muncul. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, yaitu yang belum muncul dan pasti akan muncul dan menjadi tanda akan dekatnya hari kiamat. Seperti apa? Imam Mahdi, Dajjal, dan yang lain. Sebagian ulama membaginya menjadi dua. Ya. Tanda-tanda kiamat sughra dan tanda-tanda kiamat kubra. Hampir mirip. Ya, bagiannya hampir mirip. Ya. Dan kedua pendapat ini menyatakan bahwasanya tanda-tanda kiamat yang belum muncul dan pasti akan muncul sebagai tanda dekatnya hari kiamat, atau diistilahkan dengan tanda-tanda kiamat kubra. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama diawali dengan apa? Munculnya Dajjal. Yang sebelumnya adanya Imam Mahdi dibaiat Abdullah ibn Muhammad. Tetapi kalau kita lihat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna awwalal ayat khurujan tulu'us syamsi min maghribiha. Disebutkan dalam hadis ini tanda-tanda besar yang pertama kali muncul adalah apa? Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya dari arah barat. Maka dijelaskan oleh Abul Fadl al-Imam al-Hafidh Ahmad ibnu Ali ibni Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, dan yang benar dari penggabungan hadis-hadis yang ada, ya, munculnya Dajjal al-Masih la'natullah alaih, munculnya Dajjal pada akhir zaman, ya, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat yang pertama kali muncul alal ard, di atas muka bumi. Sebagai tanda akan berubahnya, ya, kejadian-kejadian di atas muka bumi. Sebagai tanda akan munculnya perubahan-perubahan besar di muka bumi. Ini dah Dajjal. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, inna awwalal ayat khurujan thulu'us syamsi min maghribiha, maknanya adalah bahwasannya dengan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya itu menjadi awal perubahan, ya, yang akan terjadi di langit-langit. Ya, awalnya muncul Dajjal, dunia akan apa? Berubah. Setelah itu adanya Ya'juj Ma'juj, adanya segala macam perubahan. Ya. Dan itu diakhiri kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dengan wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun perubahan-perubahan di langit, ya, itu akan ditandai dimulai dengan apa? Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Barakallahu fikum. Ini sebagai penggabungan dari dalil-dalil yang ada. Dan yang nampak, wallahu a'lam bissawab, ya, matahari ini akan tenggelam terlebih dahulu di tempat tenggelamnya atau terbit dari tempat tenggelamnya dari arah barat sebelum munculnya dabbah. Ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ukhra 'ala ithriha qariban. Dan yang satunya akan muncul sejenak setelahnya. Dalam keadaan kata Rasulullah SAW, khuruju atau tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, wa khuruju dabah ala nasi duhan. Dan keluarnya dabah di hadapan manusia duhan, di waktu duha. Waktu duha sama terbit matahari duluan mana? Terbit matahari. Maka ketika terbit matahari di waktu tenggelamnya, dan ketika itu tidak akan bermanfaat lagi keimanan, akan kita jelaskan berikutnya. Ya, maka di saat itulah, di waktu duhanya muncul dabbah, dia akan memberikan tanda-tanda di kening dahi-dahi manusia. Mukmin kafir, mukmin kafir. Nah, dan matahari ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Allah tegaskan, wa min ayatihi al-laylu wal-nahar wal-syamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, asyamsu wal al-laylu wan nahar, adanya malam dan siang. Itu tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini dari awal terciptanya langit dan bumi tidak pernah apa? Salah atau tidak pernah absen. Ya. Kita punya rumah yang ada lampunya. Kalau malam nyalakan, siang matikan. Ya. Cuman satu rumah, satu ceklekan saklar saja. Sering kelewat. Aduh, lampunya belum dimatiin. Gih, Mbak. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengatur yulijul layla wan nahar, memasukkan siang dan malam terus berurutan, tidak pernah terlewat. Sehari kok sehari terus kelalen apa ya, orang wengi-wengi. Pernah tidak? Lah, abadan abidin. Tidak akan pernah. Maka malam dan siang adalah apa? Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi laylu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan juga tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, asyamsu matahari wal qamar, dan juga bulan. Ya. Matahari di siang, bulan di malam, terus beriringan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wal lil qamar, dan janganlah sekali-kali kalian sujud beribadah lisyamsi wal lil qamar, kepada asyams, matahari, dan juga kepada bulan. Jangan setakjub apapun kalian dengan matahari yang besar, tidak pernah absen, apinya tidak pernah habis, ya. Bukan pakai bensin, bukan pakai kayu bakar. Kayu bakar api unggun mati sudah. Tapi matahari tidak pernah apa? Terbit. Tapi dengan demikian juga jangan kalian sembah, jangan kalian sujud kepada matahari dan juga bulan. Tetapi wasjudu lillah, kata Allah. Sujudlah, beribadahlah hanya kepada Allah. Kenapa? Alladzi khalaqahunna. Karena Allah lah yang menciptakan itu semua. Indah sekali ayat ini. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda kebesaran Allah, malam, siang, matahari, dan juga bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan sekali-kali sujud beribadah kepada matahari dan juga bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Sujudlah hanya kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah yang menciptakan itu semua. Menyembah kepada patung, kepada berhala, kepada jin. Yang itu tidak lebih besar dengan penciptaan Allah terhadap langit, bumi, matahari, bulan, malam, dan siang. Malam dan siang dari awal sampai akhir belum mati-mati. Ya tidak, jin bolak-balik mati. Apalagi patung diciptakan. Masjudulillah, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqahun, yang Allah menciptakan segala sesuatu tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menakjubkan, matahari yang sebesar itu, yang sekuat itu, yang katanya kita sekarang jaraknya sekian juta kilometer, kalau mendekat sekian ratus ribu kilometer, kita apa? Terbakar hangus. Saking kuatnya, iya tidak? Saking besarnya, iya tidak? Tetapi ternyata matahari yang besar, yang panasnya tidak pernah habis, ya, yang menyinari dunia ini, barakallahu fikum, ternyata juga beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna aina tadhhabu hadhihi asy-syamsu?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian kemana perginya matahari ini? Apa kata para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Rasulullah SAW, inna hadihi tajri. Sesungguhnya matahari ini tiap hari berkeliling. Mengelilingi bumi. Ya, kalau keyakinan kita waktu SD, seterusnya. Yang mengelilingi matahari atau bumi? Bumi, planet mengelilingi matahari. Tetapi kalau kita pelajari ayat dan juga hadis-hadis, sebaliknya, matahari dan bulanlah yang mengelilingi bumi. Ya. Ya. Mereka para ilmuwan, ya, akalnya tidak akan pernah sampai ke sana. Ya. Tetapi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala sesuatu. Maka kebenarannya jelas, tidak bisa diragukan lagi. Ya. Inna hadihi tajri. Berkeliling terus mengelilingi bumi. Hatta tantahya ila mustaqarriha. Sampai dia benar-benar berhenti di titik edarnya. Di mana itu? Tahtal arsh. Di bawah arsh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika siang dia berkeliling lalu berhenti. Di mana? Ila mustaqarriha. Di titik edarnya. Di mana? Tahtal arsh. Di bawah arsnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah SAW, fatakhiru. Ketika di bawah arsnya Allah Subhanahu wa taala, dia tersungkur sajidatan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang mukmin, orang muslim, ahlu sunnah wal jamaah yang hatinya tidak memiliki penyakit langsung mengimani mendengar hadisnya Rasulullah SAW, matahari sujud ketika tidak berkeliling mengelilingi bumi. Di mana? Di bawah arsnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu bertanya. Oh, matahari bundar kok sujudnya primen ya? Enggak perlu bertanya. Ya. Tidak perlu bertanya bagaimana cara sujudnya matahari. Cukup mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yuqal wa lam yazal tazalu kadzalik, dan terus sujud tidak bergerak bergeser sedikit pun dari tempat sujudnya. Hatta yuqala laha, sampai dikatakan kepadanya, irji'i irtafi'i min haitsu ji'ti. Kembalilah, terbitlah dari tempat di mana engkau dah datang. Terbit lagi dari mana? Timur. Terus seperti itu. Hatta la yastankira an-nas minha syai'an, sampai pada waktu di mana manusia tidak mengingkarinya. Ya. Hatta tantahiya ila mustaqarriha dhaka tahtal ars. Terus sampai mana di waktu dia berputar, lalu kembali ke titik edarnya di bawah arsnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum sempat dia untuk sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah ars, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, asbihi irtafi'i tali'atan min maghribik. Ya. Biasanya muter berhenti sujud, muter berhenti sujud dari timur lagi. Ini baru terbit, baru tenggelam di arah barat, mau sujud sudah diperintahkan untuk apa? Terbit dari tempat tenggelamnya. Fatusbihu, maka di waktu paginya dia pun terbit min maghribiha, dari tempat tenggelamnya. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna matazakum, tahukah kalian kapan itu terjadi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ya, hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Itu adalah hari di mana tidak lagi bermanfaat, la yanfa'u nafsan, bagi jiwa imanuha, keimanan seseorang, lam takun amanat min qabl, ketika dia belum beriman sebelum terjadinya hal tersebut. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah. Kenapa kok keimanan sudah tidak lagi bermanfaat pada saat matahari terbit dari tempat tenggelamnya? Kenapa? Karena kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam At-Tazkirah, karena ketika itu hati manusia benar-benar terkejut. Biasanya terbit dari timur, kok ini terbitnya dari barat. Dia benar-benar terkejut, panik. Apa yang dulu dia kufuri, dia ingkari, ternyata terjadi. Maka di saat itu pula syahwat-syahwat manusia benar-benar lemah. Langsung syubhat-syubhat juga semuanya runtuh. Semuanya ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tapi kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ketika itu keimanan tidak lagi bermanfaat, taubat tidak lagi berlaku, percuma. Karena saat itu manusia sudah semuanya beriman, terkejut. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka melihat neraka, mereka ketika itu akan beriman, tetapi sudah tidak bermanfaat. Ya. Ini ma'asyara al-muslimin rahimani warahimakumullah, ya, tentang akhir zaman. Ya. Dan setelah itu, maka yang orang mukmin, mukmin, yang kafir akan terus kafir, tidak akan berlaku keimanannya. Nah, di saat itulah khurujud dabah 'alan nasi duhan. Dabah akan keluar, tukallimun nas, akan berbicara kepada manusia, lalu mengecap di dahi-dahi mereka, mereka termasuk dari orang yang beriman atau orang yang kafir. Karena setelah itu tidak akan lagi bermanfaat orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Sudah tidak bermanfaat. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum datangnya hari-hari di mana keimanan dan pertobatan tidak lagi bermanfaat, hendaknya kita gunakan waktu-waktu yang tersisa, nafas-nafas yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup, kita gunakan sebaik mungkin untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, la astaghfirullah. Aku benar-benar beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, kembali kepadanya, fil yaum, pada setiap harinya, akthar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni. Tapi terus beristighfar dan bertobat. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi, karena sesungguhnya aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fil yaum, setiap harinya, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Nah, kita istighfar ya, paling habis salat 3 kali, kali 5. Berapa? 15. Itu pun sambil ngantuk, sambil celingak-celinguk, tidak serius. Ya, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum tidak lagi bermanfaat pertaubatan. Kapan itu? Yang pertama, ketika terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, ketika nyawa sudah dikerongkongan, tidak bermanfaat lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang ya'maluna sayyi'at, yang melakukan dosa-dosa, kejelekan, kemaksiatan hatta idza hadara ahadahumul maut, terus sampai datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, qala tubtul an, pada saat itu dia mengatakan, saya sekarang taubat, tidak bermanfaat. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Tahu sudah digempur, sudah mati, air laut sudah mau masuk ke mulutnya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dia mengatakan, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Bermanfaat tidak? Tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughayyir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima tobatnya seorang hamba, tobat kesyirikan, tobat riba, tobat kemaksiatan, tobat zina, semua tobat. Ma lam yughayyir, selama nyawa belum dikerongkongan. Jadi inilah waktu tobat diterima, sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya dan sebelum nyawa berada di kerongkongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk bertobat sebelum datangnya kematian. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait ruqyah. Terakhir kita menyebutkan tentang adab-adab ruqyah, yaitu yang ke-9 dan yang atau yang ke-8 sampai yang ke-10. Yang ke-8 di antara adab-adab ruqyah yaitu diperbolehkan meruqyah menggunakan minyak zaitun, telah kita sebutkan hadisnya ya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meminum minyak zaitun atau bahkan buah zaitunnya dan melumuri, melemasi badan dengan minyak zaitun. Fa innaha syajara mubarakah. Karena itu termasuk dari pohon yang diber kahi. Atau dengan daun bidara, bidr. Ya. Dengan meniupkan kedua tangan lalu diusapkan ke anggota badan dengan membacakan padanya ayat-ayat atau doa-doa. Ini termasuk dari faktor-faktor pendukung ruqyah itu menjadi lebih mujarrab, lebih manjur. Ya, di ruqyah ya berusaha dengan minyak zaitun, bahkan dengan habbatus sauda ya, atau dengan air, barakallahu fikum. Yang ke-9, karena diperbolehkannya hal-hal tersebut dengan air, lalu dibacakan airnya diminum atau dengan minyak zaitun dan yang selainnya, ya, perlu diingat yang ke-9 yaitu tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan minyak zaitun, air ataupun daun yang sudah dibacakan ayat-ayat atau doa-doa. Sudah diajari orang tersebut, ya ini air, baca ayat kursi lalu diminum, insya Allah menjadi wasilah datangnya kesembuhan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus, ini sudah didoakan 100.000 lah. Malah dijual. Tidak, ini termasuk tamak, rakus dalam mengambil harta manusia. Tidak diperbolehkan. Ya. Tidak berbeda jauh dengan apa? Pembukaan klinik-klinik untuk rukiah. Nah. Ya. Adapun zaitun, ya sudah dijual dengan harga biasa. Jangan sampai zaitun lalu diberikan nilai lebih karena apa? Sudah dibacakan ayat. La yajuz, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Ya, jual seperti harga biasanya. Ya, seperti harga pasaran, jual beli zaitun, jual beli apa? Daun bidara, habbatus sauda dan yang lain. Yang 10, yang terakhir, tidak menuliskan ayat atau doa kecuali untuk dibaca orang yang diruqyah karena ruqyah hanya dengan tilawah membaca bukan dengan menggantungkan bacaan di badan. Ya, jadi tidak ditulis terus digantungkan, diikatkan, tidak. Meskipun kalau kita baca asar-asar atau perbuatan para salaf ada yang demikian. Tetapi yang benar, yang rajih, barakallahu fikum, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Khawatir orang tersebut bergantung dengan apa? Tulisan-tulisan itu. Ya. Dan adanya tulisan, sekali lagi, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, itu memudahkan seseorang untuk menghafalnya. Dengan apa? Dibaca. Intinya itu tulisan itu untuk dibaca. Ini tak tuliskan ya, biar dibaca di rumah. Bukan dituliskan terus untuk apa? Disimpan, ditaruh di buku, taruh di pintu, atau bahkan di saku, dikalungkan. Tidak. Ya. Bahkan penulisan Al-Quran, mushaf, ya. Ini ditulis untuk apa? Untuk dibaca. Ya. Maka tidak untuk barakallahu fikum dituliskan doa, ayat, dan seterusnya. Lalu untuk apa? Jimat, azimat. Ini seperti ini tidak diperkenankan. Tetapi apa? Untuk dibaca. Barangkali orangnya belum hafal, ditulis ya untuk dihafalkan, untuk dibaca, bukan untuk sebagai penjagaannya. Barakallahu fikum. Ini beberapa adab-adab tentang ruqyah. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu ayat-ayat dan doa-doa ruqyah di dalam hadis. Yang pertama yaitu ayat-ayat tentang ruqyah. Pada dasarnya, semua ayat dalam Al-Quran bisa digunakan untuk ruqyah. Semuanya, ayat asmu. Yang ada dalam Al-Quran, ya, itu bisa digunakan untuk meruqyah. Ya, maka di antara bentuk meruqyah diri sendiri, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca min al-fatihah ila an-nas. Jadi baca dari awal sampai akhir. Itu termasuk dari upaya apa? Meruqyah diri sendiri. Karena hakikatnya setiap ayat dalam Al-Qur'an itu bisa digunakan untuk meruqyah, untuk pengobatan. Bahkan mengkhususkan ayat-ayat tertentu untuk meruqyah tidaklah diperkenankan kecuali dengan adanya dalil. Ayat kursi ada dalilnya. Surah Al-Baqarah ada dalilnya. Seperti itu. Kalau tiba-tiba kita mengkhususkan, ini bagus untuk ruqyah daripada ayat ini dan seterusnya. Ya ini kita dituntut untuk mendatangkan adanya dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kita katakan sama saja dengan ayat-ayat yang lainnya. Karena pada dasarnya, sekali lagi ini harus ditekankan, ayat-ayat dalam Al-Quran semuanya bisa untuk digunakan sebagai ayat-ayat ruqyah. Itu pada intinya. Kalau kita mengkhususkan, harus mendatangkan dalil. Ya, karena itu adalah perkara yang syar'iyah. Yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam salah satu fatwa Al-Lajnah Daimah dari Hay'ah Kibaril Ulama, dari ulama-ulama Saudiyah. Di situ disebutkan, adapun mengkhususkan ayat-ayat tertentu, takhsisul ayat muayyana liruqyah, ya, bighairid dalil atau bidunid dalil la yajuz. Takhsisul ayat liruqyah bidunid dalil la yajuz. Mengkhususkan ayat-ayat untuk meruqyah tanpa adanya dalil la yajuz, tidak diperbolehkan. Semua tingkatannya sama. Sama-sama bisa digunakan untuk meruqyah. Nah, karena semua ayat-ayat di Al-Quran itu baik dan berfungsi sebagai obat, ya, lil mu'minin, shifa lil mu'minin, obat bagi orang-orang mukmin. Dan ayat yang paling agung untuk meruqyah, yakni surah, adalah Al-Fatihah. sebagaimana penjelasan kami sebelumnya. Dan itulah yang paling afdol. Ya. Karena Al-Fatihah adalah surah yang paling afdol, yang paling agung, yang paling a'zam. Dan itulah yang digunakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala untuk mengobati salah seorang kepala kabilah, kepala desa, kepala suku. Ketika tersengat binatang. Dibacakan dengan Al-Fatihah. Bi'idnillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sembuh. Dan itulah a'zamus suwar. Surat yang paling utama. Ketika ditanya, ayat-ayat apa saja yang dibacakan kepada orang yang sakit, orang yang diruqyah, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, Al-Quran min awalihi ila akhirihi, Al-Quran dari awalnya hingga akhirnya, kulluha syifa, semuanya adalah obat. Karena Allah nyatakan secara umum, dia adalah apa? Obat. Kul huwa lilladzina amanu huda wa syifa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Allah katakan, ya, dan kami turunkan dari Al-Quran apa-apa yang menjadi rahmat dan juga obat bagi orang-orang mukmin umum. Berarti apa? Semuanya. Nah. Apabila yang dibaca surah Al-Fatihah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, maka ini adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Walhamdulillah. Para ulama itu mereka sepakat, mereka memberikan kita taujih bimbingannya dengan sesuatu yang mudah. Semua dalam Al-Quran ayatnya sama. Kalau dikhususkan harus ada dalil. Tanpa dalil tidak diperbolehkan. Lajnah Daimah, Syekh bin Baz dan juga para ulama yang lainnya mengatakan, dan apabila yang dibacakan adalah surah Al-Fatihah, fahiya a'dhamus suwar, maka itulah seutama-utamanya, seagung-agungnya surat yang ada dalam Al-Quran. Dan itulah yang mudah bagi kita semuanya. InsyaAllah setiap muslim gak ada yang susah untuk membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Inilah surat yang paling agung yang kita baca pada setiap rakaat dalam sholat kita. Alhamdulillah. Membacanya berulang-ulang sebagaimana sahabat yang membacakan Al-Fatihah kepada seseorang yang tersengat binatang. Yakni ketika mereka melewati beberapa perkampungan Arab, sebagian sahabat membacakannya dengan surah Al-Fatihah dan mengulang-ulangnya, maka Allah sembuhkan orang tersebut. Dan apabila yang dibaca surah Al-Fatihah lalu ditambah dengan ayat kursi. Salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya. Atau ayat-ayat yang lainnya. Maka ini semuanya baik. Kulluha tayyib, kulluha khair. Semuanya baik. Apapun yang dibaca. Ya. Terlebih khusus Al-Fatihah ayat kursi. Demikian pula jika yang dibaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, Al-Qawaqil. Surat 3 yang diawali dengan Kul. Kul huwallah wahad, Al-Ikhlas. Kul a'udhu bi rabbil falak, Al-Falak. Kul a'udhu bi rabbin nas. Ini Zain juga. Tiga surat ini yang kita baca pada selesai sholat. Yang hendak tidur, baca. Kul huwallah wahad, kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas. Ke badan. Tidak akan diganggu jin. Selama tidur akan dijaga oleh malaikat. Ada apa? Dalil khusus. Ya. Sebanyak 3 kali, maka ini baik dan merupakan sebab kesembuhan. Ya. Selain dari itu, ya, maka semua ayat-ayat dari Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Dan semua yang ada dalam Al-Quran adalah obat. Kulluha syifa. Apabila yang dibaca adalah sebagian ayat dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, surat apa saja dari Al-Quran, maka kulluha syifa, semuanya adalah obat. Lalu beliau membawakan ayat, kul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah bahwasannya huwa Al-Quran lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, hudan sebagai petunjuk, wa syifa, dan juga sebagai obat. Disebutkan di sini ayat-ayat tertentu? Tidak. Kul huwa. Katakanlah, huwa Al-Quran itu lilladina amanu, untuk orang-orang yang beriman, huda wa syifa, petunjuk dan juga obat. Disebutkan huwa, berarti semua Al Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah juga katakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Dan kita turunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang menjadi syifa, obat, wa rahmah, dan juga rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Wa la yaziduz zalimin illa khasara. Dan itulah Al-Qur'an itu menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Maka Al-Quran semuanya adalah obat, bisa digunakan untuk meruqyah. Apabila seseorang memilih ayat-ayat untuk dibaca, maka semuanya adalah baik. Akan tetapi, yang menjadi prioritas untuk dibaca adalah Al-Fatihah. Kenapa? A'dhamuswar, surat yang paling agung. Ayatul Kursi, ayat kursi, jelas. Ya, itu bisa menjadi sebab, barakallahu fikum, kita bahkan tidak terhalang dari surga kecuali kematian apabila dibaca kapan? Selesai sholat, ya, dan juga bisa menjadi syaitan itu lari. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Muawadatain, Muawidatain, Al-Falaq, dan juga An-Nas, serta surat-surat yang lainnya. Barakallahu fikum. Intinya, semua dalam Al-Quran, ayat-ayat itu bisa digunakan untuk meruqyah. Yang paling utamanya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan juga An-Nas, serta surah-surah yang lainnya. Barakallahu fikum. Tersisa doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu. Doa-doa ruqyah dalam hadis. Berikut beberapa doa untuk ruqyah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan yang pertama ini, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah doa ruqyah yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah, walhamdulillah, kami pribadi sering baca doa ini. Doa yang diajarkan Rasulullah sallam kepada para sahabatnya, yang ternyata ini adalah doa ruqyahnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sering membacakannya kepada putra-putra kita, bahkan kepada diri kita. Barakallahu fikum, ya. Itu menjadi, ya, subhanallah, sebab yang kita rasakan benar-benar, ya, cepat dan besar datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bismillahi arqiq, bismillah, dengan menyebut nama Allah, arqika, aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang yu'dhika, mengganggumu, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, dari segala sesuatu, dari kejelekan segala jiwa dan juga mata yang hasad. Ya. Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkanmu, bismillahi, dengan nama Allah, arqika, aku meruqyahmu. Ya, jadi doa ini mengandung, ya, kesembuhan. Meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan baik jiwa dan mata yang hasad atau apa? Atau segala sesuatu yang mengganggu. Segala mengganggu banyak, dari syaitan, dari jin atau penyakit jasmani, ya. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid, atau dari penyakit ain yang kita tidak tahu kapan datangnya, dari siapa datangnya. Ya. Maka di doa inilah barakallahu fikum, ya, mencakup segala sesuatu. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, arqika, aku meruqyahmu. Dari apa? Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang mengganggumu. Baik jin, penyakit jasmani, ya, segala sesuatu yang mengganggumu. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Min syarri, dari kejelekan, kulli, segala sesuatu, segala nafsin, jiwa, au ainin, atau mata, hasid, yang hasad, yang dengan itu akan timbul penyakit yang sangat mengerikan, yaitu penyakit ain. Penyakit paling ngeri itu, lebih ngeri dari sihir. Ya. Lalu ditutup dengan Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu, bismillahi arqi, dengan nama Allah, aku apa? Meruh. Kiamu. Dan subhanallah, kita benar-benar sering mencobanya, dan termasuk dari doa yang mujarrab, yang dengannya datang kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah doa ini. doanya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum saya tutup, kami ingin mengucapkan kepada antum semuanya, ikhwah Pasinggangan dan juga sekitarnya, jazakumullah khairan atas apa yang telah antum berikan kemarin pada acara kemahnya santri Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor. Ya, tidak ada yang bisa kita berikan untuk membalas kebaikan antum kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk antum semuanya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya dengan kebaikan yang lebih. Ini yang bisa kita sampaikan. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafadhalu hafidhakumullah.